Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahmahullahu ta'ala. Wal farqu bainahuma wa bainat takyifi min wajhain. Ahadihima أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم لأن كل ممثل مكيف ولا عكس ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita telah mempelajari masalah-masalah atau istilah-istilah yang terhampar banyak di kitab-kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim dan ulama yang mengikuti jalan keduanya, at-tahrif, at-ta'til, at-takyif, at-tamtsil, at-tasybih. Namun di sini ada penyerupaan antara tamthil dan tasbih. Tamthil dan tasbih. Kita telah belajar tentang makna tamthil dan juga makna tasbih. Makna tamthil isbatu mathilin li syai'. Makna tasbih isbatu musyabihin lah. Ya, musyabihin. Ya, jadi musyabih itu musyabbah. Musyabih adalah musyabbah. Fatamthilu, jadi di sini ada tamthil dan tasbih. Dan tamthil itu perbedaannya dengan tasbih, yaitu dari segi berapa hal, ya. Dari dua hal. Wal farqu bainahuma wa bainat takyif. Nah, di sini tamthil dan tasbih ada perbedaan dari segi keseluruhan sisi atau sebagian kecilnya. Adapun bedanya tamthil dan tasbih dengan takyif. Ada perbedaan tamthil tasbih dibedakan dengan takyif. Tamthil, permisalan yang apple to apple, atau bukan, afwan, permisalan yang mayoritas sisi itu serupa, sama. Yang biasa tamtsil disebut sama. Tasbih serupa. Hanya beberapa sisi saja. Ini tasbih. Tidak secara komplit atau aghlabiyah, tidak. Itu tasbih. Tamtsil dan tasbih ada kesamaan antara keduanya, yaitu penyerupaan sebenarnya, penyerupaan. Bedanya apa? Ya, tamtsil lebih banyak sisi keserupaannya, kesamaannya. Nah, penyerupaan ini apakah sama dengan takyif atau beda? Beda. Ada perbedaan antara tamtsil atau tasbih dengan takyif. Takyif itu kan hikayatu kaifiyatis sifah. Ya, hikayatu kaifiyatis sifah. Tapi ada juga kesamaan antara tamtsil, tasbih dan takyif. Karena bagaimanapun takyif itu sebenarnya mesti ada tasbihnya, takyif itu. Ya. Perbedaannya apa antara mereka semua ini? Ahadihima anna takyifa an yahkiya kaifiyata syai'i. Nah, itu. Itu kan definisinya. Takyif itu menghikayatkan tata cara suatu hal. Baik itu tata caranya kesawaun kanat atau sawaan kanat, mutlaqatan am muqayyadatan bisyabih. Baik, penyerupaan itu kaifiyahnya secara mutlak atau muqayyad dengan sesuatu yang diserupakan. Wa amma tamthila wa tashbiha, apun tamthil atau tashbih, fayadullani ala kaifiyatin muqayyadatin bil mumathili wal musyabih. Paham enggak? Tamthil dan tasbih itu menunjukkan kaifiyah, tata cara sifat yang ditakyid dengan hal yang sama atau serupa dengannya. Apa bedanya terus nih? Bedanya takyif itu lebih umum dibandingkan tamthil atau tasbih. Setiap mumathil atau musyabbih adalah mukayyif, dan tidak semua mukayyif adalah mumathil atau musyabbih. Ya kan? Kalimatnya seperti itu. Li anna kulla mumathilin mukayyif, mukayyifun wala aks walaisa, dan adapun mukayyif tidak mesti mumathil. Atau mesti confused-nya di masalah sawa'an kanat mutlaqatan am muqayyadatan bisyabihin. Gitu ya. Faham gak ya maksudnya? Jadi ada takyif. Takyif itu pembagaimanaan. Ya gak? Kalau misalnya tamthil, penyamaan. Tasbih, penyerupaan. Enggak. Semua penyamaan dan penyerupaan membutuhkan pembagaimanaan. Ya. Semua pembagaimanaan tidak mesti langsung berupa penyamaan atau penyerupaan. Ngerti? Enggak ngerti? Susah. Misal terjadi pada ya, gimana ya, susah juga ngejelasin ya. Gini loh, misalnya ana mengatakan ke antum, ya akhi antum itu seperti tasbih apa ya, antum itu seperti Mas Arnold misalnya. Ini apa nih? Tamthil atau tasbih? Antum enggak mungkin bisa mentamthil seperti itu kecuali antum pasti sudah melakukan takyif sebelumnya. Ya enggak? Takyif ini seperti ada pengkiasan. Pengkiasan karakter gitu loh. Ngerti kan? Tapi takyif ini basic dari pengkiasan itu, yaitu antum menentukan bagaimana sifat tersebut tergambar di benak antum. Nah, itu namanya takyif. Ngerti enggak? Hah? Gimana? Gini loh. Misalnya antum mau melamar seorang ummahat. Kumahat. Ah, ini menunjukkan ya. Melamar seorang ummahat, dikasih tahu sama teman antum, akhi ini ada ummahat, dia telah ditinggalkan oleh suaminya, suami ke alam barzakh gitu. Jazakallahu khairan. Dulu perasaan dikasih teh manis ya, sekarang downgrade ya. Tapi enggak apa-apa. Ciri-ciri gimana? Dia Masya Allah, ya gitu. Ya, Masya Allah. Terus kenapa kok Masya Allah, kenapa ini? Kulitnya putih. Itu kan sifat ya. Ini apa? Hikayah itu sifat, ya enggak? Hikayah itu sifat doang kan? Tapi kan di benak antum kemudian apa? Terjadi hikayatu kaifiyati sifah. Terjadi di sini putih. Maka kan terbayang di benak antum apa? Bagaimana sih putihnya gitu kan ya? Ya enggak? Enggak, biasanya antum gimana? Kok dibilang kayak gini? Ya, ana yakin orang-orang torik sering kayak gini, ya. Itu umat itu tuh sendiri itu, ya gitu. Misalnya. Terbayang kemudian kaifiyah. Kaifiyah ini apa? How gitu loh. How kalau bahasa Arab, bahasa Inggrisnya. Bagaimana gitu loh. How white is she gitu loh. Seberapa sih gitu kan? Oke. Okay. Maka itu di benak ketika antum mengatakan atau menceritakan atau bukan antum, teman antum mengatakan seberapa putih, maka teman antum ini sudah jelas secara resmi menghikayatkan kaifiyatul sifah. Ngerti gak? Ngerti? Hah? Ngerti ya? Agak-agak kena, agak nyambung. Alwi, antum ngerti gak? Wah, antum ngerti, semua udah ngerti berarti insya Allah. Belum? Nah, berarti banyak yang belum ngerti juga nih. Ini udah contoh yang paling antum senang nih loh padahal. Ya. Atau emang ana yang kurang ya? Ya toh. Jadi ketika dia bilang ke bujang-bujang sini ya misalnya. Akhi antum nikah. Itu ada Masya Allah akhwat itu dia. Masya Allah. Gelis, cantik. Ya. Cantik. Nah, cantik ini kan sifat ya. Maka antum deskripsikan tata cara cantiknya itu gimana? Antum bilang ditanyakan sama akh bujang ini, cantiknya gimana om? Gitu kan? Kok om sih? Ya, masa sama ikhwan memanggilnya om? Ya, cantiknya gimana pak? Akhi, cantiknya dia putih kulitnya, kalau senyum ada apa? Langsung pipinya, ya. Kemudian kalau nangis keluar air matanya. Keluar air matanya. Ya. Dan kalau dia minum kopi kelihatan hitamnya misalnya. Ya. Saking beningnya antum. Ini apa? Hikayatu kaifiyati sifah, mutlak atau muqayyad? Mutlaqah atau muqayyad bisabih? Mutlaqah. Karena tadi pendeskripsi itu, akhi itu, dia enggak mengkaitkan penyerupaan dengan pihak manapun. Dia hanya mendeskripsikan apa? Tata cara, ngerti ya? Ngerti ya? Contoh lain. Akhi, lu enggak ikut kajian Ustaz Fulan. Kenapa? Ustaz Fulan itu, Masya Allah, beliau lantang. Ini sifat ya. Hikayatu sifah. Tapi kan, antum mendeskripsikan kemudian bagaimana lantangnya itu. Lantangnya beliau itu sampai kita enggak ada yang tidur. Ya. Lantangnya sampai enggak ada yang tidur dari ikhwan. Juga sampai itu apa ini itu bergetar. Ya, meja bergetar. Ini hikayatu kaifiyati sifati lantang gitu. Menceritakan bagaimana deskripsi gambaran sifat lantangnya beliau. Paham sih? Sampai bibirnya itu bergerak-gerak. Ya namanya orang ngomong, ya kan ya? Kayak gitu. Ini menghikayatkan tata cara sifat lantangnya beliau tapi bersifat mutlak tanpa diikat dengan syabih yaitu serupaan dengan pihak lain. Gitu ya. Ini namanya apa? Takif, bukan tamsil, bukan tasbih, karena enggak ada sisi tamsil. Tamsil itu membutuhkan orang berikutnya atau pihak berikutnya untuk diserupakan dengannya. Itu namanya tamsil. Itu bedanya takif dengan tasbih atau tamsil. Makanya tasbih atau tamsil itu membutuhkan takyid dengan mumatsil dan musyabih. Membutuhkan keterikatan dengan yang diserupakan atau yang disamakan. Paham di sini, Ikhwan? Itu tadi contoh udah deh. Itu contoh yang takif untuk mutlak. Hikayah yang mutlakoh. Nah sekarang ada takif yang hikayah muqayyadah. Nah ini baru ini, dia kalau enggak tasbih tamthilin namanya. Ya gitu ya. Misal akhi antum kan belum nikah, ana tawar ni ada akhwat yang dia siap buat nikah. Ya, dan antum mana lihat antum kriteria yang cocok buat dia. Gimana emang akhwat tersebut? Boleh dideskripsikan sifatnya? Si bujang ini bilang takif dulu pak, ya, ditakif dulu, ya, masya Allah. Bapaknya bilang mau takif mutlak atau takif muqayyadah, masya Allah. Ini ikhwan-ikhwan yang belajar talkhis hamawiyah kayak gini modelnya, ya. Yang nggak belajar talkhis hamawiyah bingung dengernya. Ini sebenarnya mau nyari jodoh atau mau apa gitu? Kok istilahnya aneh-aneh. Nggak apa-apa, ilmiah. Taib, anda bilang takif. Takif yang secara mutlak doang, yaitu dia tadi putih, dan putihnya itu sampai kalau dia minum ya kelihatan airnya, masya Allah, maksudnya di gelas ya. Kemudian kalau apa nangis air matanya nggak kelihatan, saking samanya beningnya dengan air matanya, masya Allah. Ini bujang ini makin megap-megap, masya Allah. Ini takif mutlak. Karena tidak diikat dengan keserupaan dengan pihak manapun. Gitu ya. Pak, saya enggak bisa membayangkan secara detail kalau misalnya enggak diserupakan dengan makhluk manapun. Akhirnya bapak ini kemudian mentakif secara muqayyad. Antum pernah lihat bintang film ini enggak disebutkan ya. Anda enggak mau nyebutin. Nanti antum juga gambar soalnya. Disebutkan nama. Ya, Mandraget misalnya, Atun, ya, astagfirullahaladzim, nggak ada salahnya orang itu masa kita gituin, ya taib. Kalau kulihat itu lupakan itu ya, jadi dosa jadi ya. Nggak ada adalah pokoknya artis yang masya Allah lah gitu. Pak, antum tanya kan, itu dia mirip dengan artis perempuan ini. Dari segi antum mentasbih atau mentamthil, pak. Nah, tuh. Maka bapak ini bilang dia itu plek-plek mirip. Berarti anda mentamthil. Iya, mentamthil kan? Karena mentamthil itu menyerupakan dari banyak sisi, kebanyakan sisi atau semua sisi. Tamthil berarti 100% mirip plek-plek atau 90% mirip plek-plek. Ini namanya apa? Tamthil. Disebut tamthil karena mirip hampir 100% gitu, atau mungkin 100%, dan ada pihak berikutnya yang diikat dengannya untuk diserupakan dengannya gitu ya. Ini namanya tamthil dan juga takif. Jadi takif itu lebih umum. Semua tamthil tasbih itu takif, tapi tidak semua takif kan adalah tamthil tasbih. Karena apa? Karena takif itu kadangkala berupa pendeskripsi sifat secara mutlak tanpa diikat dengan pihak lain untuk adanya keserupaan. Gitu ya? Ya, paham di sini, kon? Akhi antum pernah lihat gak fulan? Dia punya hutang sama saya, fulan yang mana? Fulan yang itu. Yang hitam itu loh. Ya, fulan yang hitam banyak. Hitamnya gimana? Ah, coba terangkan, takifkan hitamnya itu. Maka dideskripsikan hikayatu sifah di sini, hikayatu kaifiyatu sifahnya, itu hitamnya itu loh. Kalau misalnya mendung, itu enggak kelihatan dia. Kalau misal mendung, bentar lagi hujan, itu enggak kelihatan. Iya. Kalau terang, terik matahari, itu kita ketakutan. Nah, ini ya. Kayak gitu. Ini apa ya? Hikayatu kaifiyati sifah hitamnya dia gitu loh. Ya. Tapi ini sifatnya apa? Mutlak atau muqayyad? Mutlak. Ah. Ya, antum giliran ngejek orang tahu ya, cepat. Nah gitu ya. Ini perbedaan tamtsil tasbih dibedakan dengan takif seperti itu. Ya. Misalnya Syekh Abdul Wahab mirip sama Syekh Syukron. Yang mana ya? Yang Abdul Wahab yang mana nih? Syekh Abdul Wahab namanya. Masya Allah, antum kok. Antum ganteng banget, Mas. Masya Allah. Ini sifat ya. Anda deskripsikan lebih lanjut sifat ini. Gantengnya antum, kalau senyum itu membuat anak itu bahagia. Ini kaifiyat takif sifat. Hikayat kaifiyat sifat, ya kan? Kemudian dia bilang, senyum antum mirip dengan senyumnya Syekh Abdul Wahab. Nama anak antum Muhammad bukan? Iya. Hah? Nanti anak berikutnya namain Muhammad biar nulis kitab usul salasah, ya. Ini penyerupaan persis nih. Maka ini di sini ada sisi takif dan ada sisi tamtsil atau tasbih. Ya gitu ya. Taib wa tsanihima, yang kedua. Anna takifa yakhtassu bis sifat. Bahwasanya takif khusus di masalah-masalah sifat. Karena coba definisi takif apa? Hikayatu kaifiyatu sifat. Berarti mengerucut pendeskripsian suatu sifat semata. Amma tamthila fayakunu fil qadri was sifati wa dhat. Ya. Adapun kalau misalnya tamthil atau tasbih itu baik di kadar, baik di sifat, baik di zatnya. Ingat. Nanti akan tahu kok nanti, insyaallah. Kenapa kok bisa di sini ada kadar, ada sifat, bagaimana nanti insyaallah suatu saat tahu. Ya. Sesuatu tuh ada yang berupa kadar. Ya. Kadar itu apa? Entah itu takaran, timbangan, dan semisal itu. Ya. Sifat, lebih umum lagi. Zat, zatnya sesuatu benda. Ya enggak? Zatnya suatu benda. Itu tidak di... dia kalau zat ditakif, suatu zat nih. Misal buku ini. Antum ingin mentakif buku ini. Maka ujung-ujungnya yang antum takif bukan zatnya, melainkan sifat yang ada pada zat ini. Paham gak, ikhwan? Gitu kan? Tapi kalau misalnya antum ingin mentasbih atau mentamthil, antum tanpa menyebutkan sifat pun bisa. Buku ini kayak buku ini ya. Nah, ini kan apa? Tasbih atau tamthil kan? Tapi antum gak perlu menyebutkan sifat kan? Ngerti gak? Syekh Abdul Wahab mirip ya sama Syekh Syukron? Iya, mirip mereka. Ini tamtsil bukan? Tamtsilul zat. Gitu kan? Gitu, ikhwan. Ngerti sampai sini ya? Wa min hadzal wajhi yakunu tamtsilu a'am. Dari sisi ini tamtsil atau tasybih lebih umum dibandingkan takyif. Karena takif itu hanya pada sifat saja. Tapi dari segi penjabaran kaifiyah sifat, takif itu bisa lebih umum daripada tamthil dan tasbih. Gitu, ikhwan. Misalnya kamera ini apa? Ini Lumix bukan kameranya? Udah beda lagi ya? Hah? Insolent? Apalah namanya itu pokoknya. KSI mana? Ya. Misalnya dibilang, kamera tim kita sama ya sama kamera KSI misalnya. Ya. Ini kan zat kamera yang Anda omongin. Antum dengar enggak Anda menjabarkan sifat? Enggak ngomong. Beda kalau namanya, Masya Allah. Hitamnya kamera ini sama hitamnya kamera KSI sama loh. Nah, ini berarti mentasbih sifat. Dan kadar pun sebenarnya bisa masuk ke sifat juga kadang-kadang. Ya, misalnya tingginya sama mereka ya. Nah, gitu kan? Nah, begitu taib. Kemudian summa, nah ini berikutnya tafadhol. Summa inna tashbiha alladhi dhalla bihi man dhalla minan nas ala naw'ain. Ahadihima tashbihul makhluqi bil khaliq. Wasani tashbihul khaliqi bil makhluq. Fa'amma tashbihul makhluqi bil khaliq fama'nahu isbatu syai'in lil makhluqi mimma yakhtasu bihil khaliqu minal af'al wal huquqi was sifat. Al awal kafi'li man asyraka fir rububiyyati mimman za'ama anna ma'allahi khaliqan. Al-thani kafi'lil musyrikina bi asnamihim haitsu za'amu anna laha haqqan fil uluhiyyati fa'abbaduha ma'allah. Al-thalith kafi'lil ghullati fi madhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama aw ghairihi mithla qawlil muttanabbi yamdahu Abdullah ibn Yahya al-Buhtari. Al-Buhturi. Fakun kama syi'ta ya man la syabiha lah wa kaifa syi'ta fama khalaqa yadanika. Fama khuliqa yudanika. Wa kaifa syi'ta fama khuliqa yudanika. Wa amma tashbihul khaliqi bil makhluqi fa ma'nahu ay yathbuta lillahi ta'ala fi dhatihi aw sifatihi minal khasa'isi mithla ma yathbutu lil makhluqi min dhalik. Kaqawlil qail inna yadayallahi mithlu aidil makhluqin wastiwa'ahu ala arshihi kastiwa'ihim wa nahwa dhalik. Wa qad qila inna awwala man 'urifa bihadzal naw'i Hisham ibn al-Hikam ar-Rafidi wallahu a'lam. Ahsant. Summa masyaallah, ini bukan pelajaran ringan sebenarnya, ikhwan. Thumma innat tashbiha alladhi dhalla bihi man dhalla minan nas 'ala an-naw'ain. Tashbih, ingat tadi tashbih. Ya. Sebenarnya tamtsil dan tashbih, kadang tamtsil itu artinya tashbih juga, kadang tashbih artinya tamtsil juga. Artinya sebenarnya intinya penyerupaan. Baik 100% atau sebagian. Tashbih alladhi dhalla bihi man dhalla minan nas. Penyerupaan yang manusia itu banyak tersesat dengannya, itu ada dua macam. Kalau tashbihul makhluk dengan makhluk itu enggak masalah selama tidak ada unsur bohong. Ya enggak? Enggak ada unsur bohong, enggak masalah. Ya. Makhluk dengan makhluk lainnya, selama benar, tidak ada masalah. Tapi sekarang masuknya ke akidah. Ada dua macam. Tashbihul makhluqi bil khaliq. Yang nanti akan terbagi menjadi tiga macam lagi. Tashbihul makhluqi bil khaliq. Nanti ada tiga macam lagi untuk ini. Kemudian wathani tashbihul khaliqi bil makhluq. Ya. Tashbihul khaliqi bil makhluq. Ini ada dua model. Yaitu menyerupakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, menyerupakan Allah dengan makhluk. Beda loh itu ya. Menyerupakan makhluk dengan Allah dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kedua-duanya sama-sama tashbih atau tamthil. Ya, sama. Dan mestilah itu semua merupakan takyif gitu loh. Makanya tadi kita bilang, ya, dari segi penjabaran sifat, maka semua tasbih dan tamtsil adalah takif juga. Namun tidak mesti takif itu adalah tasbih atau tamtsil. Tapi kita sekarang mengerucut ke tasbih atau tamtsil. Tasbihul makhluk lil khaliq atau bil khaliq, menyerupakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Fa amma tasbihul makhluq bil khaliq. Yang pertama, adapun menyerupakan makhluk dengan Allah, famanahu, maknanya adalah isbatu syai'in lil makhluqi mimma yakhtassu bihil khaliqu, menetapkan sesuatu ada pada makhluk dari hal yang khusus ada pada khaliq. Baik dari segi fi'il, perbuatan khaliq yang khusus, hanya khaliq yang bisa seperti itu. atau dari segi hak, yaitu haknya Khalik atas hamba, lalu ditasbihkan bahwa si manusia punya perserikatan atau kesamaan hak dengan haknya Allah atas hamba. Atau yang ketiga dari segi sifat, yaitu menyerupakan sifat makhluk seperti sifat Khalik. Ya, antum akan paham dengan contoh. Ya, jadi tapi pahami dulu. Tasbih itu kan, atau tamthil, menyerupakan sesuatu dengan hal lainnya. Itu kalau antar makhluk gak masalah, ikhwan. Seperti mentasbih antara Syekh Abdul Wahab dengan Syekh Syekh Syukran, ya, Syekh Syukran. Itu gak ada masalah selama tidak emang benar gitu loh, gak ada masalah. Yang dimaksud Syekh Utsaimin di sini tasbih yang bermasalah adalah ketika ada kaitannya dengan Allah Ta'ala. Karena Allah itu wahid, ahad, as-samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka enggak mungkin ada penyerupaan Allah terhadap siapapun atau siapapun diserupakan dengan Allah. Dua hal inilah yang kita katakan tasbih yang menyebabkan orang-orang menjadi sesat. Yang pertama, menyerupakan makhluk dengan Allah. Yang kedua, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita bahas dulu yang pertama, menyerupakan makhluk dengan Allah. Karena justru inilah yang lebih banyak terjadi. Iya. Seorang enggak sadar. Atau mungkin kita yang baru tahu mungkin. Menyerupakan makhluk dengan Allah itu lebih banyak terjadi di masyarakat Indonesia terutama dibandingkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Enggak ada, jarang sekali ada di mimbar misalnya khatib bilang Allah itu memiliki tangan seperti tangan kita. Enggak ada yang bilang gitu. Ya, untuk orang-orang kita enggak ada. Bahkan kaum orang bahkan banyak yang maksudnya heran dengan masa sih Allah punya tangan gitu. Ini masuknya apa? Ta'til. Ta'til. Dan ketika kemudian lafal ayat yadullah diartikan sebagai kekuasaan, maka ini namanya apa? Tahrif. Begitu. Bagi yang mengisbatkan Allah memiliki tangan, itu salafiyin. Salafiyin dan mungkin awamnya orang-orang yang masih jahil. Tapi mereka tahu bahwasanya Allah Ta'ala memiliki tangan. Banyak yang seperti itu. Dan dari orang yang mengisbatkan ini, insya Allah jarang sekali yang mengatakan tangan Allah seperti tangan kita. Jarang. Dan gak ada mungkin. Ya kan? Tapi yang melakukan penyerupaan makhluk ya, seperti Allah, baik dari segi perbuatan, ada gak? Ada. Yang bersandar pada pawang hujan, tolong turunkan hujan. Ini ada gak tasbihnya? Ada gak kira-kira sisi tasbih? Pawang hujan seolah-olah dia itu seolah-olah khaliq. Seolah-olah dialah yang menurunkan hujan. Ini ada sih tasbih di sini. Tasbih dari segi apa? Fi'il. Ya. Tasbih kemudian dari segi hak. Dari segi apa? Hak. Itu mereka yang menyembah selain Allah. Orang Nasrani. Ah. Menyembah Yesus. Ada enggak sisi tasbih di sini? Ada. Tasbih dari segi apa? Dari segi hak dan juga dari segi fi'il juga, karena mereka menganggap Yesus inilah yang memberkati mereka. Ya. Kemudian tasbih dari segi sifat. Oh, ini paling banyak. Mungkin. Di lagu-lagu. Ya, ya. Di lagu-lagu. Tasbih dari segi sifat. Ya. Yaitu apa? Seperti apa? Nobody likes you. Bukan. Nobody's like you. Itu yang benar. Kalau nobody likes you artinya tidak ada orang yang suka sama kamu. Tapi kalau nobody's like you, tidak ada orang yang sepertimu. Kadang-kadang itu di sejagat ini hanya engkaulah. Ya. Engkau yang paling mengerti tentang aku. Engkau yang paling superlatif. Ya. Khawatirnya ini masuk ke tasbih sifat. dalam rangka mentasbih sifat makhluk seperti sifatnya khaliq. Begitu. Lakulah kita bahas. Al-awwal, yaitu awal di sini maksudnya apa? Ithbatu syai'in lil makhluqi mimma yakhtassu bil khaliqi min al-af'al. Dari segi perbuatan. Perbuatan Allah Ta'ala, ada beberapa, ada sekian kelompok orang yang menyerupakan perbuatan makhluk itu sedikdaya perbuatan khaliq. Kafi'li man asyraka fi rububiyyati. Seperti perbuatan orang-orang yang berbuat syirik dalam masalah rububiyah. Pawang hujan tadi, misalnya masyarakat meyakini pawang hujan ini bisa menurunkan hujan, dia yang ngatur hujan, maka jelas ini ada tasbih dan ini syirik besar. Ya, syirik besar. Mimman za'ana anna ma'allahi khaliqa. Menyangka bahwasanya ada mudabbir, ada khaliq selain Allah Ta'ala dari. Begitu. Ini yang pertama. Di antara contoh orang-orang yang seperti ini, orang-orang kebatinan atau banyak dari atau sebagian orang sufi. Ya, orang kebatinan, orang syiah. Ya enggak? Ya, mereka menyangka tentang Ali begini begitu ya. Ya, orang-orang Nasrani juga masuk ke bab ini. Karena menganggap Yesus itu yang berkuasa di alam semesta ini, memberi rizki, memberi berkah. Ya kan? Ketika seseorang mengatakan semoga Yesus, na'udzubillah kalimat ini, semoga Yesus memberkatimu. Sering dengar, pernah dengar ya? Semoga Yesus memberkatimu. Ini syirik besar. Karena yang memberkati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fi'il. Memberkati. Fi'il yang khusus eksklusif Allah lah yang bisa melakukannya. Gitu kan? Hanya Allah yang bisa melakukannya. Nabi SAW dan lain-lainnya dan para sahabat itu kalaupun mau antum dapat berkah, mereka mendoakan. Makanya doanya kita apa? Barakallahu fik. Ya kan? Semoga Allah memberkatimu. Bukan biar aku memberkatimu. Enggak. Antum siapa? Gitu kan? Maka di sini ada tasbih fi'lullah, ya, yaitu memberkati. Diserupakan perbuatan manusia diserupakan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang khusus itu milik Allah tak saja perbuatan tersebut. Begitu ya. Begitu juga dengan orang-orang Majusi. Majusi itu sebenarnya ada beragam kelompok, tetapi masyhurnya ada Majusi Tsanawiyah. Dan jangan ada Majusi Ibtidaiyah ya. Ya, atau Majusi Aliyah. Singkatnya MAN ya gitu. MAN 1 ya. Majusi Tsanawiyah ini kenapa disebut Tsanawiyah? Dari kata Itsnain. Karena mereka beranggapan divinitas atau ketuhanan itu ada dua. Kalau enggak light, kalau enggak dark. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Gitu. Ya, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Dan api atau cahaya atau semisal itu memiliki kemampuan untuk menciptakan ini itu. Pokoknya Tuhan atau kegelapan itu punya kemampuan untuk menciptakan kejahatan dan keburukan. Sementara Tuhan yang terang menciptakan kebaikan. Ini kegelapan dan keterangan, ini semua makhluk. Dan mereka menyerupakan perbuatan makhluk ini yang hanya ada pada Allah, enggak ada pada makhluk, tapi mereka nisbatkan pada makhluk. Maka ini menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Termasuk di lagu-lagu ini banyak sebenarnya di lagu-lagu. Ya, contohnya apa? Sekaligus nomor 1 dan 3 sekaligus. Misalnya mengatakan di lagu misalnya ini ada buat sendiri ya. Tapi ada yang serupa dengan ini. Misal, there's no one like you. Only you can save me in this world, misalnya. Sampaian kepipun, sampai ngertas pora, ngertas. Ngerti enggak tadi ada ngomong apa? There's no one like you. Tak ada yang sepertimu. Only you who can save me in this world, misalnya. Cuman kamu yang bisa menyelamatkan saya di bumi, di dunia ini. Lihat, save, menyelamatkan di dunia ini. Ini perbuatan siapa? Seharusnya perbuatan Allah Ta'ala. Tapi di lagu kadang-kadang itu, it's only you can save me, misalnya. Cuman kamu doang yang bisa selamatin aku. Nah, ini syirik. Di sini tasbih. Ya, begitu. Dan ini mungkin di lagu-lagu Anda enggak hafal juga. Di lagu-lagu banyak, baik Indonesia apalagi barat. Barat enggak mikir kayak gitu. Ya. Ada lagu, Anda pernah dengar itu tahun 2007-2008. Ampuni aku DJ. Ya, pernah dengar enggak? Tolonglah aku DJ atau ampuni aku DJ. Tuh. Ada tuh. Apa nama bandnya, Joges tuh apa-apa gitu namanya. Udah 10 tahun lalu itu. Tapi anak kita itu mikir, denger ini syirik besar ini gitu. Tapi mau gimana lagi, orang kalau dibilang syirik besar mereka enggak ngerti. Syirik besar karena mengampuni, menyelamatkan dan seperti ini khusus Allah Ta'ala. Ampuni di sini bukan maksudnya maaf biasa, tapi ampuni sampai betul-betul. Itu kalimatnya luar biasa itu. Dan banyak orang yang nyanyi itu. DJ pula. DJ yang tangannya itu apa? Ayan itu loh. Ya. Itu kan minta ampun sama mereka. Nauzubillah. Ini berarti dia melakukan apa? Tasbihul makhluk bil khaliq dari segi fi'il maghfirah. Begitu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang satu pahami insyaallah ya. Tapi yang kedua yaitu tasbih makhluk dengan khaliq dari segi hukuk, dari segi hak. Ka fi'lil musyrikina bi asnamihim. Sebagaimana perbuatan orang-orang musyrikin dengan patung-patung mereka. Haitsu za'amu anna laha haqqan fil uluhiyyati fa'abaduha ma'allah. Mereka mengira bahwasanya patung-patung tersebut memiliki hak dalam penyembahan dan doa dan semisal itu. Ya, termasuk juga yang kedua ini, kuburan-kuburan keramat gitu. Mayit-mayit makam wali dan seterusnya. Kemudian mereka meminta kepadanya dengan alasan bertawasul supaya dapat syafaat dan keselamatan. Ini termasuk nomor dua, mentasbih makhluk ini, mentasbih dari segi hak, menyerupakan dari segi hak. Makhluk ini seolah-olah mempunyai hak yang sama dengan haknya Allah Azza wa Jalla. Itu hak ubudiyah. Ya, hak ubudiyah. Ini tasbih maksudnya. Tapi ikhwan, kalau kita ngomong ini ke orang awam, orang ikhwan muslimin pergerakan, mereka bingung ngomong apa sih antum gitu. Tasbih, tasbih, tasbih. Sampai kapan kita bahas ini? Sampai kapan pun kita bahas gitu. Lihat ya ikhwan kayak gini, ya. Detail sebenarnya ilmu ini. Makanya orang bilang akidah, akidah, akidah mulu. Ya, saya kita tanya ini, antum paham apa tentang akidah? Ngerti enggak hal-hal seperti ini, detail seperti ini? Orang awam tuh enggak bakal mau paham-paham detail kayak gini, ikhwan. Yang paham yang alim-alimnya, dan masya Allah antum insya Allah. Dan kita semua insya Allah istiqomah. Ya, makanya mereka menafikan kerumitan ini. Dan mereka bilang akidah kan cuma gitu-gitu doang. Gitu kata mereka. Itu karena mereka apa? Ya, tidak belajar. Kalau mereka belajar mungkin dikasih talkhis hamawiyah itu pusing. Ini baik yang non-salafi atau yang salafi bahkan. Lihat detail kayak gini ikhwan. Ternyata hal ini merupakan tasbih makhluk dengan khalik dari segi apa? Hak. Gitu. Jadi kita bisa memformulasikan suatu hal dan kasus dengan memiliki pengetahuan tentang kaidah-kaidah seperti ini ikhwan. Sehingga nanti ketika antum menjabarkan ke orang, Antum tahu alasannya apa? Emang kenapa kok enggak boleh kita minta sama wali ini? Ya, maka kita sebutkan kaidah ini. Karena di sini Bapak telah menyerupakan makhluk ini dengan Allah dari segi hak. Gimana itu? Hak Allah itu untuk kita berdoa kepadanya, minta kepadanya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Tapi antum telah menyerupakan hak Allah Ta'ala seolah ada pada makhluk ini. Ya gitu kan? Begitu. Mungkin akan dibantah lagi. Tapi kan para sahabat mereka minta sama Rasulullah. Kita katakan lagi, minta sama Rasulullah pas sudah wafat atau pas masih hidup? Iya, iya enggak? Pas masih hidup, itu beda. Ketika masih hidup itu pun, minta rizkinya bukan dari Rasulullah, tapi minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Iya enggak? Seperti seorang wanita. Atau ada berapa orang? Ukasyah. Ukasyah. Minta apa ya beliau? Minta masukkan surga. Tapi kan minta yang mana? Mintakan kepada Allah ya Rasulullah. Gitu kan ya? Gitu. Nah. Bahkan Bani Israel aja yang ngeyelan. Udu'ulana rabbaka yubayillana mahya. Mintakan penjelasan dari Rabbmu. Bukan dari Nabi Musa langsung. Tolong mintakan. Iya kan? Nah, gitu. Ya baik. Ats-tsalits yaitu mentasbih makhluk dengan khaliq dari segi sifat. Nah, ini juga banyak kafi'il ghulati fi madhin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana perbuatan ghulat. Ghulat ini ekstremis. Terutama ekstremis sufi. Dalam memuji nabi atau lainnya. Baik nabi atau wali atau siapalah gitu. Atau ustaz dipuji tapi berlebihan. Yang mana pujian tersebut, karena memuji sesuatu atau seseorang, pasti akan menyebutkan sifat-sifat yang ingin dia puji. Mesti gitu. Masya Allah antum ya akhi, gantengnya Masya Allah. Antum gantengnya itu, kalau misalnya kita melihat suatu lukisan di langit dengan jernihnya, maka kebahagiaan melihatnya itu tidak sebanding dengan kebahagiaan melihat wajah antum. Misalnya. Misal aja. Ya. Ini hulu gak kira-kira ikhwan? Hah? Kalau melihat dari wajah-wajah antum ini hulu. Karena gak ada yang kayak gitu. Ya. Ya. Ya gak? Iya. Melihat antum itu gimana ya? Mungkin kadang-kadang lebih baik gak ngeliat mungkin ya. Ya. Nah, tapi di sini kalau tadi kan mungkin masih mending ikhwan, karena enggak ada sisi ketuhanan di situ. Itu masih apa ya? Kiasan memang dia hiperbola tetapi dia tidak sampai menyentuh sisi divinitas. Ketuhanan rububiyah atau sifat-sifat Allah. Nah, di sini lihat ketika Al-Mutanabbi seorang penyair masyhur. Mutanabbi ini syair-syair kita pelajari loh kalau misalnya di sastra. Ya, Mutanabbi Al-Buhturi ya. Memuji penyair lain. Ya, lebih senior. Fakun kama syi'ta ya man la syabihalah. Allahu musta'an. Ya, gitu kan? Kalimat ini yang mengkhawatirkan ini kalimatnya mana ikhwan? Fakun kama syi'ta. Kadang fakun kama syi'ta ini jadi gini. Penyair itu kadang-kadang membuat kalimat bersayap ikhwan. Yang kalau kita langsung zahirnya itu syirik gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau husnudzon tingkat tinggi, kita bilang oh ini tafsirannya begini gitu ya. Coba fakun kama syi'ta. Ini dalam rangka memuji. Ya, be whatever you want gitu loh. Ini kalimat biasa kalau orang ngomong biasa, udah terserah kamu deh. Seperti dia menciptakan irodahnya gitu. Di sini fakun kama syi'ta, wahai mutana, wahai buhturi, maka engkau. Di sini kun, di sini bukan fi'il amr berkonsekuensi perintah, bukan. Di sini kun ini menunjukkan apa ya? Statement bahkan. Dia insya, tapi maksudnya khobar. Kamu bisa menjadi seperti apa aja yang kamu pengen gitu loh. Kamu itu wahai buhturi, saking hebatnya kamu. Kamu bisa apapun yang kamu pengen, kamu bisa. Itu maksudnya. Ini juga sisi ini gimana ya? Dalam rangka memuji, ini keterlaluan sebenarnya. Karena seolah-olah Buhtur ini memiliki masyiah atau iradah yang independen gitu loh. Yang dia itu tidak ada lagi keinginan apa, tidak di bawah keinginan Allah. Dia bisa bebas berkeinginan apapun tanpa keinginan Allah Subhanahu wa taala. Fakun kama syi'ta ya man la syabihalah. Ini satu tadi, fakun kama syi'ta itu ada mulahadzat di situ. Ada hal yang perlu dipertimbangkan. Walaupun ya kalau mau kita lebih husnudzan lebih baik lagi, mungkin ya maksudnya bukan itu gitu kan ya. Ya man la syabihalah, wahai buhturi wahai buhturi, man di sini kan dia isim mausul yang umum. Ya wahai sesiapa, wahai siapa yang tiada yang serupa dengannya. Ya man la syabihalah, ini seperti ya man lahu, man la kufwan lah. Ya, yang tidak ada serupa dengannya. Ini iskalnya di sini, ikhwan. Menafikan adanya keserupaan terhadap diri orang ini. Wahai orang, wahai engkau yang tiada satupun serupa denganmu. Kalau dalam rangka memuji, dalam syair, ini ghulu jadinya khawatirnya. Dan bisa kufur. Kalau dia mengucapkan ini dengan keyakinan apa? Emang betul-betul dia cuman satu itu doang, ahad. Yeah. Tapi memang muta nabi ini mungkin enggak bermaksud begitu banget gitu. Cuman kata Syekh Utsaimin dalam penjelasan kitab ini, kita melihat dari zahir lafal, ini zahirnya kufur. Gitu loh. Wa kaifa syi'ta? Ya. Jadi wa kaifa syi'ta ini waw di sini atofnya ke kama syi'ta, ikhwan. Ma syi'ta ya. Fakun kama syi'ta wa kaifa syi'ta, gitu ya. Kamu bisa jadi seperti apa, sebagaimana apa yang kamu inginkan. Fama khuliqa yudanika. Nah, di sini ada qarinah fama khuliqa, tidaklah ada yang diciptakan yang mendekati dirimu. Kalimat fama khuliqa ini yang membuat kita itu menafsirkan ya man la syabihalah masih memposisikan buhturi ini sebagai makhluk. Karena ada kalimat fama khuliqa. Mungkin mutanabi sengaja nih, takut nanti diprotes, akhirnya dibuat fama khuliqa yudanika. Tidaklah ada yang diciptakan yang mendekatimu. Gitu loh. Tapi kalimat fama khuliqa yudanika ini juga bisa ghulu. Kenapa? Karena enggak ada apa-apanya buhtur dibandingkan dengan para nabi. Bagaimana bisa buhtur ini tidak ada yang dekat dengannya dari segi kehebatan? Ya begitu. Alkulhal, makanya ikhwan, syair-syair madah. Madah kan syair banyak ya, ada ritha, ada madah, ada ghazal dan lain-lain. Syair madah itu syair yang apa ya? Seringkali untuk orang munafik gitu loh. Orang penjilat. Syair madah itu biasa tertuang di istana-istana negara. Ya. Raja-raja itu paling suka akan dipuji. Makanya penyair-penyair itu datang untuk nyari sekantong uang, kemudian membuat syair-syair yang menggugah kegembiraan raja. Wah, dipuji rajanya. Raja dipuji ya, dikasih segepok uang, dinar dirham. Dulu di masa itu. Ya. Syair apa namanya? Syair madah. Ada juga ritha. Ya biasanya kalau habis ada kematian tuh, ghazal dan seterusnya. Ya, ghazal itu untuk cita-citaan. Antum kalau misalnya membaca syair-syair ghazalnya orang Arab itu, ajib itu. Indonesia enggak ada apa-apanya. Indonesia paling apa ya? Engkau bagaikan purnama, ya. Paling gitu-gitu doang, apalagi ya? Lupa ana, ya. Paling gitulah. Ya, di lagu-lagu Malaysia tuh banyak tuh. Tasbih makhluk demi makhluk, ya. Tapi kalau antum lihat syair ghazalnya orang Arab, itu ajib, luar biasa pokoknya. Tapi belajar akidah dulu, ya. Nabi itu kata Allah Taala, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah." Kami tidak mengajarkannya syair dan tidak pantas nabi itu menjadi penyair. Iya, karena khawatirnya nanti akan apa? Mengalihkan dari Al-Qur'an. Maka cukup. Ya, makanya disebutkan oleh Allah, "Wa ma yanbaghi innahu wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin." Iya kan? Baik, itu sudah tadi tasbihul makhluk dengan khaliq. Kemudian wa amma tasbihul khaliqi bil makhluq, menyerupakan khaliq dengan makhluk, fa ma'nahu an yuthbita lillahi ta'ala fi dhatihi aw sifatihi, menetapkan untuk Allah Ta'ala di zatnya atau di dirinya Allah Ta'ala atau di sifatnya Allah Ta'ala, minal khasaisi mithla ma yuthbitu lil makhluqi min dhalik, sebagaimana dia menetapkan kepada makhluk hal tersebut. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Qaqawlil qail inna yadilla inna yadayillah, ya benar ya, inna yadayillah, ya. Bacanya gitu kan ya, iltiqa istakinin, karena nunnya dihapus. Dia aslinya yadani, kedua tangan. Tapi karena dia idhofah, mudhof, maka nunnya dihapus. Dan karena dia fi mahal linas bin ismu inna, maka dia pakai ya, bukan pakai alif. Ya. Inna yadayillahi, sesungguhnya kedua tangan Allah seperti kedua tangan makhluk-makhluknya. Ya, ini apa? Menetapkan sifat Allah seperti sifatnya makhluk, atau zat Allah seperti zatnya makhluk, yaitu kedua tangan Allah seperti kedua tangan makhluk. Baik itu berkata seperti ini mutlak makhluk manapun, atau menentukan makhluk yang mana. Kedua tangan Allah tuh kayak gini. Nah, ini na'udzubillah, ini contoh aja, na'udzubillah. Ya, semoga Allah maafkan Anda. Tapi contoh aja, kedua tangan Allah itu seperti ini. Ya, disebut, ditunjukkan tangannya dia. Maka ini mentasbih al-khaliq dengan makhluk fi dhatihi wa sifatihi, ya. Karena yad itu sifat dhatiyah, ikhwan. Makanya kita sebut dalam zat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya dengan makhluk yang tertentu gitu. Ini jelas, ini ada tasbih yang luar biasa, dan ini termasuk takyif juga. Ya. Kemudian wastiwa'ahu ala arsihi kastiwa'il makhlukin, ya. Bersemayam atau meningginya Allah Ta'ala seperti bagaimana istiwanya makhluk, seperti anak kayak gini, ya. Misalnya, nah, ini jelas tasbih, dan ini khawatirnya bisa kufur ya seperti ini. Atau tasbih secara zat, yang mana tasbih ini sudah betul-betul terlalu luar biasa jeleknya, yaitu manunggaling kaula Gusti. Semua yang di semesta ini adalah Allah Ta'ala. Ada pernah lihat di YouTube seorang kiai itu, dia madhabnya sepertinya emang betul-betul parah dia. Ya, dia mengatakan Allah di mana-mana. Ana lupa namanya, tapi viewersnya banyak, ikhwan. Baru 2 hari itu berapa puluh ribu itu. Tua orangnya, tua. Orang Cirebon kalau enggak salah. Atau mana lah gitu. Ada enggak yang tahu, ikhwan? Populer di YouTube itu. Kisakur apa siapa namanya ya? Hah? Ada tahu enggak? Hah? Itu dol itu orang itu. Tapi banyak pengikutnya gitu. Itu mengatakan Allah di mana-mana. Itu terang-terangan secara lembut, tapi terang-terangan berprinsip segala yang ada di semesta ini adalah Allah Ta'ala. Dan orang awam dengan jahilnya mereka, dan karena ini banyak audiens, sehingga mereka menganggap dia benar mengomongnya. Dan seolah-olah benar memang. Seolah-olah. Antum ke mana? Di sana ada Allah. Dimanapun itu. Allah Ta'ala. Ini jelas ini. Ya, madhab yang kufur bahkan. Ini udah betul-betul tasbih plek-plek gitu loh. Jadi semua makhluk itu adalah Allah. Ya, na'udzubillah. Ya begitu. Wa qad qila inna awwala man 'urifa bi hadha an-naw'i afan inna awwala man 'arafa atau man 'urifa, ya bisa juga. Orang yang dikenal pertama kali untuk hal seperti ini mentasbih, yaitu mentasbih secara mentasbih khaliq kepada makhluknya, itu Hisham bin Al-Hakam Ar-Rafidhi. Gitu. Baik. Soal kita lanjut pada pekan depan, al-ilhad. Ya, ana minta antum untuk murojaah pelajaran tentang takyif dan tasbih tamtsil di rumah. Jangan sampai hilang seperti hilangnya unta dari ikatannya, ya. Ya, karena ini pelajaran yang sangat mahal. Ya, walaupun ana enggak minta antum bayar, tapi mahal ini. Ya. kajian tematik bahas ini, itu bubar orang. Ya. Tapi antum bahas ini, masya Allah, antum istiqomah. Ya. Ya, insya Allah kita ketemu lagi pada hari Selasa, insya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.